sini ada beberapa faedah. Yang pertama, Nabi SAW melakukan satu kali, marratan. Ya, ada terjemahannya. Tidak ada satu kali ya. Kata-kata pernah mungkin. Mungkin diambil kata-kata di situ pernah. Rasulullah SAW baris yang keempat di halaman berikutnya, Rasulullah SAW pernah. Mungkin itu terjemahan dari kata-kata marratan. Ya. Pernah artinya tidak sering. Ya, bukan kebiasaan Nabi, bukan setiap tahun, tetapi pernah melakukan itu. Apakah dia satu kali atau dua kali, yang jelas menunjukkan sedikitnya Nabi SAW mengerjakan perbuatan itu, terlepas dari sedikitnya tetap itu adalah sunnah karena Nabi SAW melakukannya. Kemudian yang kedua, dikirimnya ke Mekah, pengiriman penyembelian ini ke Mekah, ke tanah suci Mekah, bukan ke tempat yang lain. Kemudian dalam bentuk hewannya kambing, yang dikirimnya adalah berupa kambing. Kemudian yang keempat dari faedah hadis ini adalah mengalungkan kalung sebagai tanda itu hewan yang akan dihadiahkan untuk disembelih di tanah suci Mekah. Ya. Itu hadis yang ke 3126. Berikutnya 3127. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdul Samad qala haddatsani Abi qala haddatsani Muhammad bin Juhadah عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء لم يحرم عليه منه شيء. Ini juga hadis Aisyah yang menjelaskan tentang mereka, bukan hanya Nabi tetapi mereka, kami istri-istri Nabi memintal tali untuk kalung asya'ah, yaitu kambing-kambing asya'ah atau kambing, lalu dikirim kambing tersebut, sementara Rasulullah SAW tetap dalam keadaan halal, bukan muhrim. Lam yahrum alaihi minhu syai, tidak haram baginya satu pun atau sesuatu pun. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu hanya sekedar mengirimkan, tidak ada kaitan ibadah yang lain. Sekedar menghadiahkan hewan, dan itu kambing, ke tanah haram Mekah, tanah suci Mekah, kemudian disembelih di sana. Sementara yang mengirim tidak terkait dengan hukum apa-apa, tidak dibebankan seperti yang dibebankan untuk orang yang langsung datang ke kota Mekah, yaitu dalam keadaan ihram. Ini hadis yang ke 3127. Hadis setelahnya 3128, dan dua hadis berikutnya 3129, terakhir 3130. Ini semua hadisnya hampir sama. Hadis ke 3128, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. Ya, ini hadis yang sekarang ini tampak oleh kita jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang kemarin, kenapa Imam Muslim banyak sekali menukilkan hadis ini. Ternyata memang ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, antara Abdullah bin Abbas dengan Aisyah Ummul Mukminin. Kata Ibnu Ziyad dalam suratnya yang ia kirim kepada Aisyah Ummul Mukminin, bertanya dalam surat tersebut. Di sini dijelaskan anna, yang bercerita adalah Amrah binti Abdurrahman. Yang bercerita adalah Amrah binti Abdurrahman seorang wanita di generasi tabi'in, murid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita pakar hadis di generasi tabi'in, dan dia murid terdekat dari Aisyah ummul mukminin, dari kaum wanita, dan dia tersohor hafalannya banyak ulama dan ahli hadis di masa tersebut. Amrah bintu Abdurrahman bercerita bahwasanya Ibnu Ziyad menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, menyatakan dalam suratnya anna Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas berpendapat man ahda hadiyan, siapa yang mengirim hadiah ke tanah haram Mekah seperti yang tadi kita ketahui, maka kata Abdullah bin Abbas haruma alaihi ma yahrumu alal hajj, maka dia seakan-akan muhrim. Walaupun dia tidak berangkat, dia hanya mengirimkan hewan saja, maka haram atasnya apa yang diharamkan atas orang yang melaksanakan ibadah haji, hatta yunharul hadiyu, hingga sembelihan yang dikirimnya itu disembelih oleh orang di sana. Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau sekarang mudah, kalau dahulu tidak tahu, mungkin perkiraan saja. Kalau sudah tanggal 10 mesti orang sudah mulai menyembelih, maka saya harus tidak lagi menggunakan pakaian ihram, tidak lagi artinya seakan-akan bertahalul padahal dia berada di negerinya. Ini pendapat siapa? Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Ziyad dalam suratnya kepada Aisyah ummul mukminin, wa qad ba'athu bi hadiyi, dan saya kata Ibnu Ziyad telah mengirim hadiah saya, faktubi ilayya bi amriki, maka jawablah pertanyaan ini dalam sebuah surat, apa yang harus saya lakukan menurut pendapatmu. Kepada siapa? Kepada Aisyah. Menurut pendapatmu apa yang harus saya lakukan? Kata Ibnu Ziyad dalam suratnya kepada Aisyah ummul mukminin, qalat Amrah, maka Amrah perawi dari Aisyah ini melanjutkan ceritanya, qalat Aisyah, maka Aisyah menjawab laisa kama qala Ibnu Abbas, bukanlah seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas, bukanlah seperti yang pendapat Ibnu Abbas. Kata Aisyah, ana faltaltu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sendiri, kata Aisyah, yang memintal tali kalung hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan saya. Ya, ini tegasnya. Saya sendiri yang memintal tali untuk kalung hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan saya. Tsumma qalladaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kemudian setelah itu Nabi sendiri yang mengalungkan tali tersebut ke hewannya, ke hewan hadiahnya itu dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Tsumma ba'atha biha, kemudian Nabi mengirim hewannya tersebut ma'a abi. Mengirim hewan tersebut dengan melalui ayahku. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar yang berangkat haji dan Nabi hanya mengirimkan hadiah tersebut. Saya yang memintal tali kalungnya, Nabi yang mengalungkan, dan dikirimkan oleh Nabi bersama ayah saya yaitu Abu Bakar ke Mekah. Kemudian falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un ahallahu Allahu lahu hatta nuhiral hadiyu. Tidak ada satupun yang haram atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihalalkan oleh Allah untuk dilakukannya sebelum itu. Artinya Aisyah sendiri yang lebih mengetahui, karena dia yang berada dengan Nabi, dia di dalam rumah Nabi, Nabi yang bergaul dengan dia, maka dia yang lebih diambil perkataannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dia yang menekankan, justru saya yang memintal tali dengan kedua tangan saya, Nabi yang meletakkan kalung itu ke leher ke hewan hadiahnya itu dengan tangannya pula, dan Nabi mengirim hewan itu bersama ayah saya, dan Nabi yang setelah itu berada di rumah saya. Ya, dan saya lebih sangat mengetahui apa yang terjadi pada Nabi SAW, dan tidak ada satupun yang terlarang atas Nabi SAW. Ya, dia bahkan mendatangi dan menggauli istrinya, menunjukkan dia tidak terkena oleh konsekuensi hukum apapun. Kata Aisyah membantah pendapat siapa? Pendapat Abdullah ibn Abbas. Jadi terjawab sudah oleh kita pertanyaan-pertanyaan dalam saya, diri saya pribadi, kenapa Imam Muslim begitu banyak menukilkan hadis ini? Karena memang adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat. Bila mana itu terjadi perbedaan pendapat, maka sebanyak-banyaknya akan dinukilkan dalil. Ya, dalam satu hadis ini pun juga harus dibawakan jalan-jalan yang banyak. Begitu banyak jalan-jalan yang dibawakan oleh Imam Muslim hadis ini dari guru-gurunya yang berbeda-beda, dari jalur yang berbeda-beda, menunjukkan hadis itu sangat terkenal dan masyhur. Itu hadis yang ke 3128. Berikutnya Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Husaim qala akhbarana Ismail bin Abi Khalid an-Sya'bi an-Masruq qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya min wara'il hijab tusaffiqu wa taqul kuntu أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر بد هديه. Hadis yang sekarang ini walaupun juga hadis Aisyah tetapi diriwayatkan oleh muridnya yang lain. Yang tadi Amrah bintu Abdurrahman, sekarang muridnya laki-laki. Ini bolehnya, menunjukkan bolehnya laki-laki berguru kepada wanita. Tetapi lihat apa yang terjadi pada Masruq dengan Aisyah yang gurunya. Masruq bercerita, Masruq Ibn al-Ajda rahimahullahu ta'ala, seorang pakar hadis dan juga ahli tafsir dan juga murid dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Masruq bercerita, Saya mendengar Aisyah Ummul Mukminin dan dia berada di belakang tabir. Jadi bergurunya di belakang tabir, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta dari mereka istri-istri Nabi dan umum wanita-wanita mukminat berikutnya, maka meminta sesuatu, mendapatkan pemberian sesuatu, maka hendaklah melalui belakang tabir. Baik itu meminta ilmu atau meminta benda apapun juga, mataan. Dan terutama di sini ilmu, karena proses mendapatkannya lama. Sementara kalau memberikan sesuatu tinggal ulurkan dapat. Sementara ilmu duduk mendengarkan ucapannya, perkataannya. Ini yang terjadi pada Masruq Ibn al-Ajda dengan Aisyah Ummul Mukminin dalam belajarnya. Dia belajar tetapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di belakang tabir min wara'i hijab. Kemudian tusaffiqu, dia menepukkan tangannya. Dia menepukkan tangannya, tusaffiq mungkin menekankan. Menekankan, dan ini salah satu cara untuk memberikan penegasan. Dia bertepuk tangan sambil berkata, mungkin untuk membantah pendapat Ibnu Abdullah bin Abbas. Ia dari belakang tabir menyampaikan sambil bertepuk tangan, bukan bertepuk tangan banyak, tapi menepukkan telapak tangannya dengan mengatakan, kuntu aftilu qalaidah hadi Rasulullah SAW. Saya sendiri yang memintal tali kalung hewan Nabi SAW dengan kedua tangan saya. Kemudian dia mengirimnya sementara dia tidak menahan dari apapun juga, tidak menjauhi apapun juga yang dihalalkan atasnya, sebagaimana yang berlaku pada orang yang sedang ihram. Jadi Aisyah benar-benar tegas menyampaikan tentang tidak ada konsekuensi hukum apa-apa apapun juga bagi mereka yang mengirim sembelian untuk disembelih di tanah suci Mekah, sementara mereka tetap berada di tempat kediaman mereka atau di kampung halaman mereka. Ini hadis yang ke 3129. Hadis yang terakhir di bawah bab ini Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Dawud ha wa haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria kilahuma an Syabi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha bimithlihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir ini juga dari hadis Masruq dari Aisyah dan bunyinya sama. Sementara sampai ke Masruq itu sanadnya berbeda. Kalau yang pertama tadi itu dari Sa'id bin Mansur, gurunya Imam Muslim. Sementara yang sekarang dari Muhammad ibn al-Muthanna, dari gurunya yang lain. Ya. Dengan jalur yang berbeda, Sa'id bin Mansur di sana meriwayatkan dari Husaim. Husaim dari Ismail ibn Abi Khalid, baru sampai kepada Syabi. Sementara yang sekarang dari Muhammad bin Muthanna meriwayatkan dari Abdul Wahhab, dari Dawud, kemudian masuk ke sanad yang lainnya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibn Numair, dari ayahnya, dari Zakaria. Dawud dengan Zakaria kedua-duanya mengambil hadis ini dari Syabi. Ya, jadi guru mereka berdua adalah Syabi. Syabi namanya Amir Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahin Asy-Sya'bi, seorang tokoh terkemuka di generasi Sigar Tabi'in. Ini murid dari Masruq ibn al-Ajda' tadi. Dan Syabi ini salah seorang pembuku hadis, ya, Amir ibn Syarahin. Dan dia terkenal dari generasi pertengahan dari generasi Tabi'in. Sementara Masruq tadi itu tokoh pembesar-pembesar Tabi'in. Mereka langsung yang berguru kepada para sahabat. Sementara Asy-Sya'bi berguru kepada yang berguru kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari satu tingkat, yaitu tabi'in. Tabi'in Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Sementara hadisnya hadis Aisyah tadi tentang Masruq berguru kepada Aisyah dari belakang, dari balik tabir. Dan ketika ada suatu penegasan, Aisyah bukan hanya sekedar berbicara tetapi menepukkan tangan. Perhatikan ini, mengambil perhatian murid-muridnya. Ayo kalian perhatian, saya sendiri yang memintal tali hewan sembelihan Nabi yang dikirim ke Mekah dan dengan kedua tangan saya. Berarti saya yang lebih tahu tentang masalah itu. Kemudian Nabi mengalungkan tali yang sudah saya pintal itu ke leher hewan hadiahnya, kemudian dikirim ke Mekah. Setelah itu tidak terjadi apa-apa pada Nabi. Sebagaimana biasa dia menjalani hari-hari sampai hewannya disembelih di tanah suci Mekah. Perkiraannya tanggal 10. Ya. Perkiraannya tanggal 10 Zulhijjah, karena kejadian ini pada pelaksanaan ibadah haji pertama kali tahun ke-9 Hijriah. Karena syariat ibadah haji diturunkan oleh Allah tahun ke-9. Nabi tidak langsung haji, tetapi dia mengutus Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib sebagai amir haji. Ya, ketika itu. Kemudian tahun depannya baru Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, dan itu satu-satunya ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah menjadi Nabi. Adapun sebelum, para ulama berpendapat kemungkinan Nabi SAW melaksanakan ibadah haji sebelum menjadi Nabi. Karena memang ibadah haji sudah ada. Sebelum Islam datang sudah ada. Karena dia adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan sudah orang-orang Quraisy ada syiar Minanya, ada di Muzdalifahnya, dan mereka juga ada yang ke Arafah untuk wukuf. Sebagian mereka ada yang wukuf di Arafah dan ada yang di sebelum Arafah. Menunjukkan bahwasannya ibadah haji sudah ada. Dan para ulama menjelaskan Nabi pernah melaksanakan ibadah haji sebelum jadi Nabi. Karena dia diangkat sebagai seorang Nabi kapan? Pada umur 40 tahun. Jadi sudah pasti dalam pada orang yang dekat dengan agama, yang jauh dari perbuatan maksiat, akan melakukan ibadah haji tersebut karena itu ibadah. Ya, Nabi SAW dalam Islam hanya satu-satunya satu kali melaksanakan ibadah haji, yaitu tanggal tahun ke-10 Hijriah, setahun setelah ibadah haji itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis terakhir dari bab yang ke-64 tadi, 65, menjelaskan kepada kita perkara atau ilmu yang baru, yaitu sunnahnya mengirim hewan sebagai hadiah untuk disembelih di tanah suci Mekah. Dan kita punya kesempatan banyak, walaupun caranya mungkin tidak seperti cara yang dilakukan oleh Nabi lagi, kalau kita dari tanah air ini mungkin dengan cara hanya mengirimkan uang dan tidak ada pengalungan dan tidak ada juga konsekuensi hukum apa-apa, kita tetap dalam keadaan halal sementara kita melakukan apa yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dari bab yang ke-65. Dan kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang berbunyi bab jawaz, ya, jawaz rukubil badana al muhda liman ihtaja ilaiha. Bab bolehnya mengendarai hewan yang dihadiahkan untuk disembelih di tanah suci Mekah bagi mereka yang membutuhkan kendaraan itu. Misalnya dia menghadiahkan seekor unta. Ya, dia menghadiahkan seekor unta untuk disembelih di tanah suci Mekah, dikirimnya melalui seseorang. Maka boleh orang tersebut mengendarainya. Boleh mengendarainya. Di sini terjemahannya boleh menunggangi hewan kurban bagi yang membutuhkannya. Boleh menunggangi hewan yang dibawa dari daerah masing-masing untuk karena membutuhkan, boleh dikendarai, boleh ditunggangi dalam perjalanan menuju Mekah. Ya, zaman kita sekarang ini sangat sulit untuk membayangkan adanya praktek yang seperti ini. Ya, membawa hewan unta, karena orang ke Mekahnya tidak ada lagi yang berjalan kaki, semuanya menggunakan kendaraan. Sampai pun yang membawa hewan unta, untanya pakai kendaraan. Iya, untanya pakai kendaraan. Saya seringkali melihat orang membawa unta ke Mekah. Membawa unta ke Mekah pakai truk. Pakai truk. Kemudian di situ ada besi untuk alat katrolnya. Jadi nanti pakai tali dinaikkan, pakai tali pula untuk diturunkan. Ada besi di tengah-tengahnya. Kayak orang tukang bangunan mengangkat barang. Jadi di truk itu ada di atasnya besi yang menjulur ke belakang. Nanti untanya dinaikkan dengan katrol, diturunkan juga seperti itu. Ya, banyak sekali saya lihat cara membawa unta ke Mekah. Jadi bukan mengendarai lagi, tetapi untanya bahkan dikendarakan. Artinya dibawa ke Mekah melalui menggunakan kendaraan. Ya, menggunakan kendaraan. Kalau dahulu enggak. Dahulu sama-sama berjalan, bila mana punya kendaraan yang khusus, maka untanya ditarik untuk dibawa ke Mekah, berjalan bersama-sama. Bila mana tidak punya kendaraan, berarti untanya tersebut boleh dikendarai, boleh ditunggangi, boleh menjadi kendaraan, tetapi nanti di Mekah disembelih, karena memang hadiah. Dengan tandanya adalah kalung tersebut, karena yang sudah dinyatakan sebagai sembelian nanti di Mekah akan dikalungkan sebagai tanda, membedakan antara dia dengan hewan tunggangan biasa, dengan hewan tunggangan atau kendaraan biasa. Karena sama-sama kendaraan, yang satu unta juga, yang ini juga unta, yang ini hewan yang akan disembelih, yang ini hewan merupakan mobil kendaraan yang ditunggangi. Nah, sementara sekarang tidak ada lagi orang ke Mekah berjalan kaki. Tidak ada. Semuanya pakai kendaraan. Bahkan yang membawa unta untuk disembelih, yang membawa kambing untuk disembelih, itu pun semuanya menggunakan kendaraan. Ya, yang pakai, yang membawa kambing itu truk yang panjang-panjang. Ya, seperti kandang kambing lah dalamnya. Dibuat kandangnya, kemudian ribuan ekor kambing atas, di atasnya, dan bahkan bertingkat-tingkat. Kayak truk yang membawa mobil itu, bawa kendaraan motor roda dua. Seperti itu pula truk yang digunakan untuk membawa kambing. Adapun unta seperti yang tadi saya ceritakan, itu kondisinya sekarang. Saya tidak tahu apakah ada orang yang mempraktekkan apa yang dibolehkan oleh Nabi, yaitu mengendarai unta itu walaupun memang dia digunakan untuk sembelian hadiah di tanah suci Mekah. Kita baca yang cukup banyak juga hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim di bawahnya. Ya. Hadis yang pertama 3131. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana faqala irkabha qala ya Rasulullah innaha badana faqala irkabha wailak fi thaniyati aw fi thalitha. Ini kejadian dalam perjalanan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu melihat ada seseorang, ia berjalan kaki sementara dia menyeret badana, hewan yang akan disembelihnya nanti, diseretnya, dibawanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, irkabha, kenapa kamu berjalan saja, berjalan kaki, kenapa kamu tidak tunggangi, ya, tunggangi kendaraanmu itu, jadikan dia kendaraan, kata Nabi kepada laki-laki ini. Kemudian orang itu beralasan innaha badana, sesungguhnya dia hewan yang akan saya sembelih nanti di tanah suci Mekah ya Rasulullah. Faqal, Nabi SAW katakan kepadanya lagi, irkabha, tunggangi dia. Ya, tunggangi dia. Wailak, dan bahkan Nabi mengatakan wailak. Wailak ini kata-kata penegasan, dan artinya memang celakalah kamu. Nah, celakalah kamu, wailak. Celakalah kamu, tetapi Nabi maksudnya bukan mendoakan keburukan, tetapi menekankan, tunggangi kamu, tunggangi dia, jadikan dia kendaraan. Dan itu untuk kedua kali, ketiga kali Nabi sampaikan kepadanya, irkabha, irkabha, irkabha wailak. Nabi menekankan untuk agar dia menjadikan hewan yang akan disembelihnya itu sebagai tunggangan. Daripada dia keletihan, sudahlah berjalan kaki, kemudian dia membawa pula, ditariknya pula hewannya, mending dia tunggangi. Ini menunjukkan bolehnya menjadikan hewan yang akan disembelih tersebut untuk ditunggangi. Itu hadis yang pertama, kasus kejadian di masa Nabi SAW. Hadis yang berikutnya 3132, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana al-Mughirah ibnu Abdurrahman al-Hizami an Abi Zinad anil A'raj بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدانة مقلدة. Nabi SAW tahu bahwasanya yang ditarik orang ini adalah hewan yang akan disembelih dari apa? Dari apa Nabi tahu? Dari kalungnya. Dari kalungnya. Nabi sudah tahu. Nabi sudah mengetahui bahwasanya itu hewan yang akan disembelih tanah suci dari kalung yang dikalungkan. Tetapi Nabi tetap perintahkan tunggangi dia. Jadikan dia kendaraan. Dia beralasan ini kan akan saya sembelih, tidak mungkin saya jadikan sebagai kendaraan. Kata Nabi, tunggangi dia, jadikan dia kendaraan. Berkali-kali Nabi lakukan, dan bahkan ditekankan oleh Nabi dengan mengatakan wailak, irkabha wailak. Itu hadis yang kedua, dan masih tersisa beberapa hadis lagi, dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Yang kesimpulannya tadi, bolehnya menunggangi hewan yang akan disembelih di tanah suci Mekah, walaupun memang hewan ini hewan khusus, bukan semua hewan. Kambing mana mungkin dikendarai, ya, tetapi mungkin dia dalam bentuk sapi atau unta. Sapi pun saya lihat sapi yang di sana berbeda dengan sapi kita di sini. Ukuran badannya, ya, ukuran badannya sangat kecil, kayak bukan seperti sapi yang seperti kita di sini. Dia dalam berbentuk banteng, seperti banteng lah. Saya pernah juga bersama kawan-kawan menyembeli sapi bertujuh orang, datang langsung ke sana membelinya. Ukurannya sangat kecil, ya, tidak seperti sapi yang tinggi kakinya seperti kita di sini. Saya rasa memang kejadiannya adalah pada unta. Kejadian ini pada hewan unta yang ditarik oleh pemiliknya untuk disembelih di Mekah, dan dari kalungnya Nabi tahu ini adalah hewan yang akan disembelih, tetapi tetap Nabi perintahkan orang tadi untuk menjadikan dia kendaraan. Itu sekedar tambahan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.